alaihi salam, bagaimana ibu Maryam alaihi salam telah menazarkan anaknya itu Maryam apabila dia dilahirkan kelak untuk menjadi khadam atau berkhidmat di Masjidil Aqsa. Maka apabila dia melahirkan, ternyata yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan, bukan anak lelaki. Kemudian seperti janjinya, nazarnya, dia telah memenuhi nazarnya dan memberikan, menyerahkan Maryam ke Masjidil Maqdis. Tetapi apabila sampai ataupun diserahkan ke Masjid Baitul Maqdis, maka pemuka-pemuka Masjid Baitul Maqdis mendapati satu permasalahan, iaitu siapakah yang berhak menjaga Maryam alaihissalam. Yang mereka telah melakukan undi di mana jika siapa yang menang undi tersebut, maka dia layak berlayak. Dan tiga kali dilakukan undi, semuanya jatuh kepada Zakaria alaihissalam, yang merupakan seorang Nabi pada zaman itu. Dan demikianlah Nabi Zakaria telah menjadi pemelihara kepada Maryam alaihissalam. Dan satu perkara telah berlaku pada satu hari apabila Zakaria alaihissalam masuk di mihrab, yang mana Maryam alaihissalam beribadah. Dia berjumpa dengan makanan-makanan yang tidak patutnya ada pada zaman tersebut, yang ini kerana bukan pada musimnya. Bila dia tanyakan hal itu kepada Maryam, maka dia menjawab bahawa ia adalah rezeki daripada Allah SWT, yang mana Allah SWT itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tanpa hisab. Maka dengan itu Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah SWT untuk menggunakannya seorang anak, walaupun telah lanjut usianya, walaupun istrinya telah adalah seorang yang mandul. Kerana Allah SWT yang mampu menurunkan rezeki pada bukan musimnya, juga berkuasa untuk memberikan anak kepada Nabi Zakaria bukan pada sudah terlepas waktunya. Dan kita sambung ke surat 460. Baik. Kemudian diterangkan tentang bagaimana Allah SWT mengutuskan Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, seorang lelaki yang tampan, untuk memberi khabar gembira kepada Maryam alaihissalam bahawa Allah SWT telah memilihnya atas wanita-wanita pilihan alam. Dan bagaimana Allah SWT telah memberikan berita gembira bahawa dia akan melahirkan seorang anak, dan juga bahawa dengan itu Maryam alaihissalam hendaklah taat kepada Allah SWT, rukuk dan sujud sama orang-orang yang taat, rukuk dan sujud. Dan itu adalah kelebihan, kita katakan adalah berita gembira permulaan untuk Maryam alaihissalam, satu permulaan yang baik. Jadi itu juga adalah satu mukadimah untuk maksud bab ini ataupun kitab ini, iaitu kena dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi yang keempat, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, sekilas tentang kelahiran seorang hamba sekaligus rasul, Isa putera Maryam, wanita yang senantiasa jadi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadkur fil kitabi Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyyah, فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintah kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga senantiasa dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Rabku dan Rabmu, maka ibadahilah dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Ini terdapat dalam surah Maryam yang dinukil oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala untuk menerangkan bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu sekali, tidak ada yang lebih baik yang mengisahkan hal ini selain daripada yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Ini dalam Al-Quran dengan jelas diterangkan bagaimana Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa dan apa yang berlaku sejurus lepasnya. Jadi kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala menceritakan kisah ini setelah Zakaria alaihi salam sebagai tolak mukaddimah baginya dan kata pengantar sebelumnya, sebagaimana yang diceritakannya dalam surah Ali Imran, di mana dia menyandingkan, menggandingkan antara keduanya dalam satu tiap redaksi, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Anbiya. Jadi selalu dalam Quran akan dibawa kisah Nabi Zakaria dahulu, kemudian jurus lepas itu dibawa kisah Maryam dan Nabi Isa. Jadi demikianlah ditertibkan kisah ini. Jadi kata Allah SWT dalam Al-Surah Al-Anbiya, wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni tardahu wa anta khairul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Dan maksudnya, dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berseru kepada Rabbnya, ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, serta kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalamnya roh dari kami, dan kami jadikan ia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Demikianlah kisah Nabi Zakaria, kemudian kisah Maryam alaihissalam, dan setelahnya itu kisah Nabi Isa. Dan kita dah tahu dalam surah Ali Imran bila masanya Nabi Zakaria doa pada Allah SWT untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan anak. Sebenarnya Nabi Zakaria dah doa lama lah, tak dapat-dapat juga. Selalu disebutkan awal-awal kisah dia doa katanya dengan suara yang perlahan untuk dapatkan anak, tapi tak tapi dia tak pernah rasa apa ni, putus rasa. Kemudian bila nampak Maryam AS diberi karamah oleh Allah SWT dapat rezeki dengan tanpa hisab, maka dia pun dapat ilham untuk doa sekali lagi kepada Allah SWT. Dan ketika itu barulah diperkenankan, dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala telah disampaikan sebelumnya ketika Maryam dilahirkan, ibundanya menjadikannya sebagai wanita yang memelihara Baitul Maqdis Hadam. Lalu dia sendiri berada di bawah pemeliharaan suami saudara perempuannya atau bibinya Nabi pada saat itu, Zakaria alaihissalam. Maka Zakaria alaihissalam memberikan mihrab sebagai tempat yang mulia yang berada di dalam masjid berbilik. Tidak ada seorang pun memasukinya selain dirinya sendiri. Setelah dewasa, Maryam benar-benar taat beribadah lagi bersungguh-sungguh, bahkan pada saat itu tidak ada yang menandinginya dalam hal ibadah. Dan seorang wanita yang pernah diajak bicara langsung oleh malaikat ketika menyampaikan khabar gembira berupa keputusan Allah Ta'ala untuk memilih dirinya sekaligus melebihkannya untuk kemuliaan, mereka Jibril direct berkata-kata dengannya dalam keadaan yang suka cita memberikan khabar gembira bahawa Allah SWT memulihkannya. Dan setelah kita terangkan kemarin, dia beritahukan juga kepadanya bahawa Allah bawakan lahir seorang anak laki-laki yang suci dari rahimnya, yang akan menjadi seorang Nabi mulia, suci, lagi terhormat, yang didukung dengan berbagai macam mukjizat. Maka dia pun merasa terhairan akan lahirnya seorang anak tanpa adanya bapa, kerana memang dia tidak mempunyai suami. Lalu malaikat memberitahukan kepadanya bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, yang jika menghendaki sesuatu dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Kuasa Allah SWT, keluarga sehebat Allah SWT tak perlu nak adakan bapa baru boleh dapat anak. Kata Allah SWT cukup dengan mengatakan kun, kun satu kataan aja dah, maka akan jadilah dia. Kata Allah SWT tak kata kun, melainkan bila Allah SWT kendaki. Iza arada syai'an, bila Allah mengendaki sesuatu, an yakula lahu kun fayakun, maka baru dia katakan kun fayakun. Dan Allah SWT hanya mengendaki sesuatu yang dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkinlah. Jadi untuk ini tak adalah yang peliknya untuk dapat anak dengan tanpa seorang bapa. Maka Maryam pun merasa tenang dan menyerahkan segala sesuatu dia kepada Allah Taala. Dan dia mengetahui bahawa semuanya itu tidak lain melainkan adalah ujian yang besar baginya. Dan kerananya ramai orang yang membicarakan dirinya, kerana mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Mereka itu hanya melihat pada lahiriah sahaja tanpa melakukan perenungan dan pendalaman serta pemikiran. Jadi perkara ini bukan memang disukai oleh orang biasa. Siapa yang tak, wanita mana yang tak tahu dapat anak? Sebab apa, dia akan hidup kat bumi juga, bukannya dia tinggal kat mana, sama dia tak keluar-keluar. Jadi macam mana orang akan menanggapi kelahiran yang luar biasa tadi? Mungkin akan orang cakap tentang hal dia duduk itu dan ini. Jadi tentu sekali Allah SWT sengaja nak uji Maryam AS, kemudian supaya apa? Supaya dia sabar, kemudian dia akan dinaikkan darajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah SWT nak naikkan darajat seseorang itu, Allah SWT akan uji. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, asyadul bala'i al-anbiya tummal amsal fal-amsal, orang yang paling banyak kena uji adalah para anbiya, kemudian yang paling tinggi. Maksudnya lagi mulia seorang itu, maka akan lebihlah dia kena uji. Dan Nabi-Nabi adalah orang yang paling mulia kalau dibandingkan manusia biasa, maka mereka lah orang yang paling banyak diuji oleh Allah SWT. Jadi kalau nak jadi orang mulia, banyak kena uji. Itu tanda sajalah. Tapi jangan minta diuji. Jangan minta uji, ya Allah bagikan aku sakit teruk-teruk, aku nak sabarnya, jadi naikkan darajat aku. Ini cakap memang kita ketawa, tapi ada orang buat tak macam tu? Ada. Siapa lagi lah mentaim Allah Ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa, bila bicarakan tentang orang-orang sufi. Dalam kitab sufi ni dia cerita kan ada orang buat macam tu. Dia minta Allah SWT uji dia. Kata dia akan sabar. Jadi Allah SWT pun uji dia betul-betul. Dia dapat sakit. Kalau hasil baul tak silap saya, apa ni, dengan bawasir lah, yang teruk sangat. Kadang-kadang tak boleh tahan. Jadi demikian, apa ni, kalau kita dimaaf ataupun diselamatkan oleh Allah SWT dari penyakit, dari ujian dan sebagainya, sepatutnya kita pun bersyukur kepada Allah SWT. Tapi kalau kita kena uji, kita beri, kita bersabar. Dia minta kita, kita diuji. Tapi kalau kita kena minta bersabar kalau di, kalau diuji, itu dia. Dan kalau kita lihat Maryam AS diuji ini bukan mudah. Bukan macam beri saja, macam angin saja dia, dia arungi cabaran tersebut. Kita dapati dalam ayat tadi, perik juga Maryam AS menghadapi ujian tersebut. Kalau ada penenangan daripada malaikat dan sebagainya, ada makanan, ada minuman dan seterusnya. Perlu ada penetapan hati cantik daripada Allah SWT. Jadi demikian, kalau orang lain tengok seorang wanita yang dara mendapat anak, macam-macam lah akan cakap. Mana boleh dapat anak tanpa, tanpa seorang lelaki. Kalau belum kahwin, pastinya berzina. Demikianlah hukum, hukum Islam. Hukum Islam pun macam itu. Kalau orang, seorang wanita yang belum kahwin, tahu tak tahu dapat anak, dia kata tak tahu aku dapat anak. Macam Maryam AS dapat anak, boleh tak? Jadi ada syubhat apa, ada tuduhan, tuduhan zina kat situ. Tak, tak boleh kena kena hukum hudud dalam hal tersebut. Sebab apa? Tak ada saksi. Satu hal tak ada saksi dan kemungkinan dipaksa, kemungkinan dia tidur, apa ni, ada yang menyetubuhinya dan sebagainya. Tak ada kemungkinan-kemungkinan macam ini, maknanya dia bukan zina yang rela. Untuk syarat-syaratnya mungkin dia tak akan hukum hudud, tapi dia akan kena ta'zir. Kalau dia tak dapat buktikan yang dia dituduh dan sebagainya, macam mana pun dia akan dihukum ta'zir, tak kena, tak kena hudud. Jadi dalam kisah Maryam AS ini, dia dah tahu bahawa satu perkara yang ajaib, yang berat akan berlaku. Kalau tak diberitahu lagi apa? Lagi susah. Lagi apa tu, runcing. Jadi ini dah satu apa ni, penetapan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia nak bercakap dengan malaikat bukan satu perkara yang, yang biasa, melainkan dia seorang yang dapat wahyu, seorang nabi ataupun rasul. Jadi bukan kita senang-senang nak dapat jumpa malaikat. Kata orang kata ada bumur-bumur dia baca-baca, nanti malaikat datang boleh apa? Sembuhkan penyakit. Orang tolong dia, malaikat tolong dia. Percaya tak boleh. Jadi dia panggil malaikat, dia suruh-suruh malaikat. Boleh tak? Malaikat bukan, bukan dia suruh jin kan, suruh syaitan. Dan dia tak sembah malaikat, dia cuma panggil dia malaikat tu, suruh tolong. Ini pun kita pernah dengar juga ada orang dia ada ilmu-ilmu macam. Jawab kita tidak. Daripada sudut syariah kita, Nabi SAW tak pernah ajar kita bila kita nak ubatkan seseorang tu, kita seru malaikat, Jibril ke Mikail ke apa semua datang nak sembuhkan. Tapi yang kita diajar adalah bacalah ayat Quran ke apa ke, doa kepada Allah SWT. Yang menurunkan penyakit kan dia akan menurunkan sembuhnya ubat. Kalau malaikat tak boleh, apa lagi seru jin, lagi dahsyat. Dia buat dia senapah, kerampi, apa semuanya. Rupa-rupa dia panggil apa, jin mana-mana punya itu semua Walaupun jin Islam baik, jin semayang ke pun tak boleh juga. So kita dapati bahawa dalam hal apa ni, ubat mengubati, dia dia walaupun satu perkara yang, yang menyusahkan ataupun yang, yang susah, yang berat, dan mungkin-mungkin boleh masuk, boleh sampai kepada maut, kepada mati, tetapi tetap dia ada apa, batas-batasannya, cara yang kita digunakan untuk menggunakan untuk mengubat. Kita tak boleh gunakan cara yang, yang haram ataupun boleh masuk kepada yang, yang haram. Jadi panggil jin dan sebagainya untuk lawan jin jahat yang masuk ke dalam badan kawan tu pun tak boleh. Walaupun teknologinya boleh kita minta seseorang atau satu makhluk satu perkara yang dia mampu melakukannya, asalnya macam tu. Tetapi dalam hal ini tidak, tidak dibolehkan. Baik, kita teruskan. Dia keluar dari masjid pada saat menjalani masa haidnya. Keluar dari masjid ketika dalam haid, kemungkinan syariat mereka juga sama. Perempuan yang dalam haid tak boleh duduk dalam masjid. Dan kemudian yang ditanya, ada orang yang kata Maryam tak pernah apa? Tak pernah haid, sebab tu dia apa ni, dia sempurna. Daripada kalangan wanita dia kelas sempurna, sama lah minan nisa kan, palil. Tapi kelas sempurna daripada kalangan lagi ramai orang, dia sempurna sebab dia tak haid. Jadi dia ibadah dia pun macam lelaki. Kita lihat tidak. Sebab kalau nak mengandung dan tak nak beranak, mesti ada hit. Perempuan hit tak ada hit tak. Dia minta apa? Tak ada sebab untuk dia apa? Sebab dia tak ada untuk dia melahirkan, mengandung dan melahirkan. Jadi zahirnya Maryam seperti wanita biasa sama je dalam hal tersebut. Dia ada hit. Baik, pada saat menjalani masa haidnya dan Nabi SAW, apabila Aisyah radhiallahu anha waktu buat haji, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, dia tak dapat apa? Tak dapat continue manasik hajinya sebab datang haid. Nabi SAW kata apa? Jangan menangis. Aisyah menangis. Tapi Nabi SAW kata jangan menangis. Ini adalah perkara ala syai'un katab Allah ala banati Adam. Satu perkara yang Allah telah tulis, telah taktirkan untuk anak perempuan Adam. Semua anak Adam akan melalui itu perkara yang biasa yang telah ditulis. Jadi jangan kita marah-marah ke dan sebagainya. Kita reda saja. Baik, dia keluar dari masjid pada saat menjalani masa haidnya atau untuk kebutuhan lainnya yang sangat mendesak dan harus dilakukan, iaitu pada saat mencari air minum dan mendapatkan makanan. Pada suatu hari dia keluar untuk keperluan tertentu, meninggalkan keluarganya menuju ke arah timur Masjidil Aqsa, yang kepadanya Allah mengutus Ruhul Amin Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi di dalil dan banyak lagi dalil-dalil lain bahawa malaikat boleh menyerupai manusia. Dan biasa dia takkan menyerupai perempuan, dia akan menyerupai lelaki. Perkara yang berbeza. Tapi sihir tak boleh. Sihir dia tak boleh tukar form eh. Manusia dia tahu-tahu tukar jadi binatang tu tak boleh. Sihir macam mana, apa ni, macam mana pun tak boleh sampai macam tu. Itu semua ni apa? Khayal, ilusi saja. Tak mungkin. Kalau kamu nampak apa ni, air jadi kacil, kacil jadi air ke dan sebagainya, macam mana pun tu tak akan berlaku. Betul-betul tak berlaku. Sebab saya kata ulama tak akan menukarkan sesuatu hakikat kepada satu ain yang lain. Semua yang berlaku adalah dia sarf syait, dia akan apa ni, menukar sesuatu dengan cara yang halus, yang sembunyi. Dia sendiri nampak macam gitu tapi sebenarnya tidak. Baik, pertama adalah rahaba syaram sawiyah Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ketika melihat Jibril alaihissalam, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maria berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Rabb yang Maha Pemurah Ar-Rahman, jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi di sini Maryam alaihissalam beristi'adzah, minta perlindungan dengan Allah SWT. Dan salah satu sifat Allah SWT iaitu Ar-Rahman. Jadi kita minta perlindung hanya kepada Allah SWT. Inilah tauhid. Jika kamu seorang yang bertakwa, in kunta taqiyya. Jadi apa maknanya? Nukatib kata Abu Ali yang mengemukakan, aku mengetahui bahawa ketakwaan mempunyai makna yang boleh diterima, dan itu menolak pendapat orang yang mengaku bahawa di kalangan Bani Israel terdapat seorang fasik yang sangat terkenal dengan kefasikannya bernama Taqi. Dan demikian itu merupakan pengakuan sesat dan tidak berdalil. Jadi takwa ni, kamu seorang bertakwa, kita tahu lah bahasa Arab apa makna takwa. Jadi kamu orang bertakwa, takut pada Allah SWT, aku berlindung kepada Tuhan Ar-Rahman. Sebab kalau kau tak bertakwa pun, kau tak takut pada Allah SWT, aku sebut Tuhan Ar-Rahman pun kau tak takut, kau akan buat sesuatu perkara yang tidak dibenarkan. Baik, jadi itu maksud takwa tu jelas. Sebab itu tidak boleh kita mentafsirkan Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab dengan tafsiran yang bukan dengan bahasa Arab. Jadi dia mesti memenuhi apa? Memenuhi makna bahasa Arab dahulu. Jadi kalau dia bukan daripada bahasa Arab, bakara lembu kata Aisyah tu misalnya, watin wa zaitun watin wa cakap Abu Bakar, atau Ali ke wa zaitun wa cakap Hasan ke Hussein ke, ni tak ada dalam bahasa Arab. Tin tu adalah ahli manusia dan sebagainya, tidak. Ataupun Fir'aun itu adalah apa ni, hawa nafsu, tidak. Fir'aun tu nama orang. Izab ila Fir'aun innahu Tara, kata Allah SWT pada Nabi Musa, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah menampaui batas. Mak, kalau orang sufi kata apa, tafsirnya adalah pergilah engkau kepada hawa nafsumu, sesungguhnya telah melampaui batas. Betulkan hati baru apa ni? Hari itu dah punya mission. Tidak, kita kata Fir'aun dah syarat gitu. Maknanya adalah Fir'aun tak muslim. Jadi kita kena memenuhi apa syarat? Tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi ini taqwa yang pun tak tapi ya, jika kau seorang yang bertakwa, kemudian kau takut pada Allah SWT. Bukan seorang yang bernama Tati. Tati Yun eh. Dan dia pula orang fasik. Kalau kau orang yang fasik tu, aku minta Allah SWT pelihara aku. Tidak eh. Ini satu perkara yang sesat dan tidak berdalil. Dan hal itu merupakan pendapat murahan. Jadi Ibn Kathir sebutkan ini untuk nak terangkan kesalahannya, kebatilannya. Yang ini boleh kita lakukan. Ini bukan maknanya kita tak boleh tegur benda yang tak betul. Kita batilkan atau kita salahkan perkara yang salah. Itulah amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kita kena lakukan dengan adab dan dengan ilmu. Dia kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qala innama ana rasulu rabbik. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu. Jadi Jibril AS untuk apa ni, untuk menenangkan Maryam atas apa ni kehadiran yang mengejut itu, dia sebutkan dulu siapa dia. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu, rasul Rabbik. Dan itulah malaikat mengajak bicara kepadanya seraya berucap, innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu. Maksudnya aku bukanlah seorang manusia, tetapi aku adalah malaikat yang diutus Allah Ta'ala kepadamu. Li'ahabalaki hulaman zakiya, untuk apa aku utuskan kepadamu wahai Maryam, pada manusia biasa, kenapa nak utus dia bukan Nabi, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Seorang anak laki-laki yang bersih lagi suci. Zaki yang bersih dan yang suci. Ini tak ada kekotoran apa. Walaupun tak ada bapa, walaupun tak berkahwin, dengan akad nikah dengan saksi enam qadi semuanya, tapi tetap anak tu adalah anak yang suci. Bukan anak yang lahir daripada nikah yang apa, yang sah saja yang suci. Tak, yang ini pun suci. Itu maksudnya. Dan bahkan mungkin lagi suci daripada yang dah kahwin. Dan anak yang lahir daripada perkahwinan yang sah. Sebab dia seorang Nabi. Jadi Maryam berkata, qalat anna yakunu li ghulam. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Maksudnya bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Sedang tak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina. Jadi yang mungkin dapat anak adalah orang yang pernah disentuh oleh laki-laki. Dan orang yang menyentuh laki-laki tak berkahwin adalah penzina. Artinya aku tidak mempunyai seorang suami, dan aku pun bukan termasuk orang mengerjakan perbuatan keji pelacuran. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jibril berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Maryam nampak macam susah sangat, tapi Allah SWT telah berfirman pun melalui Jibril AS bahawa hal itu mudah bagi Tuhan, senang lagi, tak ada susah. Maka malaikat Jibril menjawab keheranan Maryam atas kelahiran seorang anak dengan kondisinya seperti itu. Maka dia berkata, qala kadzaliki qala rabbuki, demikianlah Rabbmu berfirman, maksudnya dia berjanji akan menciptakan seorang anak darimu dengan keadaan dirimu tidak mempunyai suami, dan tidak juga kamu dari kalangan berzina. Huwa alayya hayyin, kerana hal itu adalah mudah bagiku. Hal itu benar-benar mudah, bahkan terlalu mudah baginya, kerana dia maha kuasa atas segala hal yang dia kehendaki. Firmannya, walinaj'alahu ayatan linnas, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia. Jadi, sebabnya diberikan anak laki dalam hal yang luar biasa ini supaya nak jadikannya anak tu satu ayat tanda bagi manusia. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya supaya kami menciptakan anak itu dengan keadaan Maryam seperti itu, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan kuasa kami atas semua makhluk yang ada. Kenapa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam tanpa adanya bapa maupun ibu. Adam ada bapa kan? Adam bin apa? Tak ada. Dan tak ada emak, tak ada ibu. Dan menciptakan Hawa tanpa adanya seorang ibu. Lalu dia menciptakan Isa hanya melalui perantara seorang ibu saja tanpa seorang bapa. Jadi komplit semuanya kan. Dan dia ciptakan seluruh makhluk lainnya melalui proses pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin tak satu manusia jadi dengan klon saja? Ambil dia punya apa tu, stem cell ke apa, nanti jadi manusia, letakkan dalam perut lain ke? Tak mungkin dia. Tak mungkin berlaku. Dan rumah mata je buat macam tu. Manusia tak mungkin jadi macam tu. Jadi mesti ada apa ni? Tak ada mak dan mesti ada bapa. Jadi kalau yang lahir daripada apa ni, ada dua benih itu, maka baru boleh. Kena diletakkan dekat tempat apa tu, apa ni, rahim simpanan dan sebagainya, itu boleh lah. Itu boleh. Untuk binatang, untuk arnab, waktu tu memang ada apa ni, perbahasan ulama tentang arnab. Dan binatang-binatang ternakan lain boleh, boleh tak buat macam itu? Ulama kata boleh, tak pasal. Itu untuk manusia pasal, tetapi ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat itu tak kita sebutkan lah nanti lah. Barak mata minna, dan anak itu akan jadi ayah tanda untuk manusia dan sebagai rahmat dari kami. Jadi Isa AS juga Nabi yang diutuskan sebagai rahmat daripada Allah SWT. Selama Nabi Muhammad SAW juga adalah rahmat. Jadi yang kita ingatkan, Nabi Muhammad SAW seorang saja adalah rahmatan lil alamin. Tapi Nabi-Nabi lain pun sama juga rahmat untuk untuk manusia, untuk alam, daripada Allah SWT. Sebab mereka datang membawa syariat Allah SWT, dan syariat Allah SWT adalah rahmat semua. Ini kita apa ni, kalau lihat kan, terdengar sekarang ni orang sibuk-sibuk tentang apa, rahmatan lil alamin, iaitu buat baik kepada pada orang lain, bukan orang Islam saja. Itu maksud dia lah, buat baik pada orang Islam dah tentu sekali lah, tapi buat baik pada orang bukan Islam dan sebagainya, dan mereka lebih khususkan apa ni, aktiviti-aktiviti mereka, program-program mereka ke arah itu, kedapati itu adalah tafsiran yang yang melitik lah, melitik. Sebab so, kita tengok ayat Quran, ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali di tempat tak apa ni, terdabur sikit ayat tersebut, wallahu alam, kita dapati ayat tersebut turun selepas diterangkan tentang apa, tentang nabi-nabi semuanya. Kemudian nabi-nabi semuanya ummatan wahidah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat kamu ini adalah umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Tapi akan berlaku apa? Mereka akan tafatta'u amrahum bainahum, antara mereka akan berpecah belah, tapi semuanya nanti akan kembali kepada aku. Kemudian akan datang hari kiamat, mereka akan hisab tingkatnya. Dan pada hari kiamat tu akan orang-orang kafir akan apa ni, akan masuk api neraka. Tapi orang innal ladzina sabaqat lahum minal husna, orang di tak Allah SWT akan mendapat al-husna, kebaikan, ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan daripada api neraka tersebut, dan mereka dapat nikmat dan sebagainya. Kemudian pada yauma natwi sama'a, pada hari yang kami akan lipat langit, kata yisiji nilai kutub, sebagaimana kitab di dilipat tu, hari itu langit akan dilipat. Jadi kalau langit dah lipat, habislah semuanya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kemudian semua dah binasa, bagaimana kami mulakan ciptaan yang pertama tu, kami akan ulang balik. Dan nanti kita, Allah SWT kata dia akan hidupkan balik, akan bangkitkan balik. Wa'dan alaina, itulah janji atas kami, inna kunna fa'ili, sehingga kami akan akan melaksanakan. Kemudian Allah SWT terangkan, walaqad katabna fi zabur, sehingga kami telah tulis di az-zabur, min ba'di zikri, setelah az-zikri al-Qur'an annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sehingga bumi ini akan diwarisi, akan digeruki oleh hamba-hamba kami yang saleh. Kalau Zabur itu adalah kitab yang refer kepada kitab Zabur Nabi Daud, macam mana dia datang selepas Al-Quran Jadi bak min bak ni kata ulama maknanya sebelum Al-Quran. Dan yang penting kali kami telah tulis bahawa bumi ini sebenarnya untuk siapa? Untuk hamba-hamba kami yang saleh. Jadi yang tak saleh tak sepatutnya mewarisi bumi ini. Allah akan gantikan dengan orang yang saleh. Anak arba yang itu ibadah yang saling inna fiyada la balagha li qawmin abidin. Kami ini adalah satu penyampaian mesej peringatan untuk orang-orang yang mengibadahkan kepada yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang ini untuk jadikan hamba-hamba orang-orang yang saleh, sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mewarisi bumi ini. Dan tak puas lagi itu, kita tengok ayat selepasnya, qul innama, katakan wahai Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya hanya saja diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahum wahid, bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun? Itu isi mesejnya rahmatan lil alamin ini. Di Nabi Muhammad SAW ini, yang diutuskan sebagai rahmatan lil alamin ini, disuruh sampaikan kepada manusia semuanya, diwahyukan kepada aku, Tuhan kamu Tuhan yang satu, apakah kamu tak mau masuk Islam? Jadi kalau betul-betul orang faham, baca betul-betul ayat ini, jadi mesej wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat yang sebenar hakikatnya adalah bila mereka masuk, kita masuk Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buat baik kepada orang bukan Islam. Jauh sekali. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, takul azam tutup ala sawak, katakan aku telah sampaikan kepada kamu semua, dah tak ada excuse lagi lepas tu. Wa'in adri aqaribun amba'idun matu'adun, dan aku tak tahu apakah janji yang dijanjikan kepada kamu, ini ancaman kalau kamu tak ikut aku, tak sembah Allah SWT yang satu ni, sama ada janji azab itu dekat ataupun lambat. Dan sampai habislah ayat tersebut. Jadi apa maksudnya rahmatan lil alamin kat sini? Kamu maksudkan untuk contoh apa? Jauh kita supaya menyampaikan risalah tauhid, supaya mereka mentauhidkan Allah SWT. Itulah asas rahmat. Jadi syariat adalah syariat rahmat. Dan kat sini kita lihat Nabi Isa AS kata Allah SWT adalah diceritakan Allah SWT dengan keadaan macam ini sebagai rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Sebenarnya untuk berikan hidayah, jadi sebab hidayah untuk Bani Israel. Maksudnya dengan anak itu kami mengasihi dan menyayangi semua hamba, di mana dia akan menyeru mereka ke jalan Allah Taala pada saat masih kecil maupun dewasa. Mereka diperintahkan agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun, menyucikannya dari kepemilikan isteri, anak, putu dan tandingan. Itulah kerja Nabi Isa AS, disambung kerja dakwah Nabi-Nabi sebelumnya, itu menyeru kepada tauhid. Dan firmannya wa kana amran maqdiya, dan hal itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan. Telah diputuskan, tak tahu siapa yang putuskan, tapi kita tahu siapa yang putuskan. Tahu kan? Iaitu Allah SWT. Jadi kalau dah tahu, tak payah sebut. Sebab tu tuan caranya balang dalam Quran, dah tahu tak payah sebut. Taruh sebab apa? Majhul sudah. Itu banyak. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan, dituliskan atas kamu berpuasa. Tak disebutkan Allah telah wajibkan atas kamu puasa. Dengan katakan kutiba, telah diwajibkan lebih kuat lagi, sebab dah orang dah tahu dah siapa yang mewajibkan puasa ni, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nama maqdiyah dan al itu adalah perkara yang sudah diputuskan. Ini tadi ada pada kalimat qada, yang ada kalimat-kalimat dalam Quran yang berkaitan dengan qada. Ini telah ditetapkan, dan ketetapan ini bukan ketetapan syarak. Tapi inilah ketetapan apa? ketetapan takdir kauni, yakni tak akan tak jadi, mesti akan berlaku. Tak tahu semua taklah. Mungkin hal ini merupakan kesempurnaan dari keungkapan Jibril kepada Maryam. Artinya bahawa demikian itu merupakan satu hal yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Kita tahu pada Maryam ini dah tak berubah lagi, mesti akan berlaku dan taklah diterima oleh Maryam AS. Dan demikian itulah pengertian yang terungkap dari pendapat Muhammad bin Ishaq yang juga menjadi pilihan Ibn Jarir Al-Tabari, dan tidak ada yang menceritakannya selain dia. Wallahu a'lam. Dan mungkin juga firmannya wa kana amran maqdiya, dan hal itulah tukar yang sudah diputuskan sebagai kinayah terhadap peniupan roh ke dalam diri Maryam oleh Jibril, bagaimana firman yang difirmankannya wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina, dan Maryam putra Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya bahagian dari roh ciptaan kami. Ini dalam surah Tahrim, fanafakhna fihi. Dalam surah Anbiya kalau kita lihat sebelum tu, fanafakhna fiha. Jadi i untuk maskulin, zakar kalau ha untuk perempuan. Jadi ditiupkan ke dalamnya satu lelaki, satu perempuan. Jadi ada tafsiran dekat situ. Jadi banyak ulama salaf menyebutkan bahawa Jibril telah meniupkan roh ke dalam saku baju Maryam, hingga tiupan itu masuk ke kemaluannya, hingga akhirnya dia pun hamil seketika. Bagaimana layaknya kehamilan akibat percampuran suami isteri? Sedangkan pendapat menyatakan bahawa Jibril meniupkannya melalui mulutnya, atau bahawa roh yang masuk ke dalam rahim itulah yang berbicara dengan Maryam, maka pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman yang ada pada siap redaksi ayat Al-Quran di atas, di mana siap ayat Al-Quran ini menunjukkan bahawa yang diutus kepada Maryam adalah salah satu malaikat, iaitu Jibril AS, dan dialah yang meniupkan roh ke dalam rahim Maryam. Dia tiup roh, bukan dia yang masuk ke dalam rahim Maryam. Orang Kristian kata dia masuk ke dalam, dia tiupkan roh. Dan roh ini adalah roh yang memang ditiupkan ke dalam semua, semua roh sama juga. Kita tak akan hidup melainkanlah ditiupkan roh. Bukan roh yang merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi roh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena faham. Dan dia yang meniupkan roh itu ke dalam rahim Maryam. Jadi malaikat tidak secara langsung berhadapan dengan kemaluannya, tapi Jibril meniup lehernya sehingga tiupan itu turun pada kemaluannya dan akhirnya masuk ke dalamnya. Bagaimana difirmankan Allah Ta'ala, fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya bahagian dari roh kami, yakni roh ciptaan kami. Dengan demikian hal itu menunjukkan bahawa tiupan itu masuk ke dalam rahimnya melalui kemaluannya dan bukan melalui mulutnya, sebagaimana riwayat dari Ubay bin Ka'ab, dan tidak pada bahagian awalnya sebagaimana yang diriwayatkan Asy-Syubi dari sebahagian sahabat. Yang penting betulnya tiupkan ke dalam dadanya dan masuk ke dalam rahimnya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, fahamalatku, maka Maryam mengandungnya. Jadi ini yang kita katakan kemarin, bahawa kejadian Isa AS pun berlaku daripada dua unsur. Bukan Maryam saja terus keluar Nabi Isa AS, tapi bila dah ditiupkan roh baru jadi. Ada sebab. Okay. Maka Maryam mengandungnya, yakni puteranya Isa AS, fantabazat bihi makanan qasiyah. Lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Tak disebutkan tempoh kehamilannya, 9 bulan juga ke? 1 hari je ke? Tak disebutkan. Tetapi agak-agaknya yang kita lebih, kalau perkara itu luar biasa, mesti disebutkan oleh Al-Quran. Lepas itu termasuk ayat, termasuk mu'jizat. Jika tak disebutkan lain daripada yang biasa, artinya dia macam biasa, macam wanita biasa. Maka ada riwayat mengatakan macam biasa juga 9 bulan. Cuma dia kata 8 bulan tapi tetap macam biasa. Jadi kalau dia mengandung 9 bulan, orang tahu ke tak tahu? Orang tahu lah. 9 bulan kena tahan kan? Apa orang cakap dan sebagainya. Lama-lama orang nampak juga. Baik, yang ini putranya Isa AS, fankabazat bihi makanan qasiyya. Lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Sebab itu dia jauhkan dirinya, dia tinggalkan orang-orang kat situ. Dia dah hampir apa ni, melahirkan. Yang demikian itu kerana ketika hamil, Maryam AS mengalami perubahan fizikal di mana perutnya semakin membesar. Dan dia pun menyadari bahawa sebenarnya orang-orang akan memperbincangkan dirinya. Ramai ulama salah menyebutkan bahawa setelah terlihat pada diri Maryam tanda-tanda kehamilan, maka yang pertama kali mengetahuinya adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang bernama Yusuf bin Ya'qub An-Najjar, Joseph the Carpenter. Kalau tengok kitab-kitab Alkitab, itulah dia. Lelaki ini nampak Maryam telah apa ni berbadan dua. Yang tidak lain adalah anak pamannya sendiri, artinya sepupunya. Maka Yusuf pun benar-benar terkejut menyaksikan hal tersebut. Keterkejutan dan keheranan Yusuf itu memang sangat beralasan, kerana selama ini yang dia tahu Maryam adalah seorang yang sangat taat beribadah dan benar-benar menjaga kesuciannya. Tetapi ternyata dia hamil sedang dia belum pernah bernikah. Lalu pada satu hari Yusuf An-Najjar mendatangi Maryam dan bertanya, "Wahai Maryam, adakah tanaman yang tumbuh tanpa adanya benih?" Maryam menjawab, "Ya, ada." "Lalu siapakah yang menciptakan tanaman pertama kali?" "Ada tak tanaman yang tumbuh tanpa benih?" "Adalah, yang mula-mula tu tumbuh ada benih." "Tak ada benih." "Kalau kita lah, ini macam ayam datang dulu ke telur datang dulu?" "Mana dia datang dulu?" "Bukan datang atau tak datang ya, dia ciptakan dalam semua tanah. Ayam tu diciptakan dalam semua tanah itu, bukan dia daripada telur." Jadi begitu juga ada tanaman yang tumbuh tanpa benih dengan ciptaan Allah. Kemudian Yusuf berkata, "Apakah tumbuh-tumbuhan itu boleh tumbuh tanpa air dan hujan?" Maryam menjawab, "Ya, ada." "Lalu siapakah yang menciptakan pohon pertama kali?" Lain sikit masalahnya. Maryam menjawab, "Ya." Yusuf bertanya lagi, "Lalu adakah seorang anak itu boleh lahir tanpa adanya seorang suami?" "Ya, ada. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam tanpa melalui proses pencampuran orang lelaki dan perempuan." Papar Maryam. Lebih lanjut Yusuf bin Ya'qub An-Najjar berkata, "Kerananya beritahukanlah kepadaku berita yang sesungguhnya terjadi padamu." Maka Maryam pun menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memberikan berita khabar gembira kepadaku, iaitu berkalimat min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin." Dengan kalimat yang datang darinya, namanya al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dia termasuk orang didekatkan kepada Allah. Di mana wajih dekat sini daripada kalimat wajah, yang mempunyai wajah di dunia dan di akhirat. Orang mempunyai wajah ni maknanya orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita lihat orang-orang bertawasul dengan jah Nabi SAW tu daripada kalimat wajah juga. Jadi banyak lagi yang ada jah di sisi Allah SWT, tak bertawasul dengan Nabi Isa ni. Ada dalilnya, wajihan di dunia wal akhirah. Nabi pun tak ajar apa bertawasul dengan jah Nabi Isa. Dan dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT bila kisahkan tentang Nabi Musa AS, "Wa kana indallahi wajiha." Dan adalah Musa itu cakap Allah SWT seorang yang wajiha, mempunyai wajah, mempunyai jah, mempunyai kemuliaan. Ramai sebenarnya yang mempunyai kemuliaan insyaAllah SWT selain daripada Nabi Muhammad SAW, walaupun insyaAllah tentulah mulai dia paling tinggi sekali. Tapi tak bermakna kalau ada kemuliaan tu kita bertawasul dengan kemuliaan tersebut atas Allah Subhanahu Wataala. Baik. Wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian. Di Maryam tahu anaknya akan berbicara, bukan cakap dengan manusia, dan dalam buaian lagi, dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Ada juga yang meriwayatkan hal senada tentang Zakaria alaihissalam, di mana dia pernah bertanya kepada Maryam mengenai hal tersebut, maka Maryam memberikan jawapan yang sama seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi Nabi Zakaria pun pernah nampak Maryam, badan dia dah jangan besar, perutnya. Saya tanya tentang hal tersebut, Maryam pun menjawab dengan perkara yang sama tadi. Ada dua ya. Dan yang jelas adalah bahawa Maryam mengandung putranya itu selama 9 bulan. Bagaimana layaknya wanita yang mengandung anaknya dan melahirkan sesuai waktunya. Sebab jika beritanya berbeza dengan hal itu, pasti akan diceritakan. Dari Ibn Abbas dan Ikrimah disebutkan bahawa Maryam mengandung Isa putranya selama 8 bulan. Sedangkan dari Ibn Abbas disebutkan bahawa Maryam itu hamil dalam waktu sekejap dan langsung melahirkan. Ini riwayat dia, tapi tak ada apa, tak ada dalil dari Nabi SAW. Dan sebagian ulama lain itu mengemukakan bahawa Maryam binti Imran mengandung Isa AS selama 9 jam. Ada pula kata sampai 9 jam dia dah melahirkan. Dan mereka mendasari pendapatnya dengan firman Allah Ta'ala. Ada pula dalil eh? Okay, kita baca dalilnya. 9 jam ni mana datang dalilnya? Fahamalat bukan tabazat bihi macanan khusiyah. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Fa'aja ahl makhadur ila jin'i naklah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak tu datang memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Jadi fa' kat situ ini takfif, maknanya dia menghamil, lepas tu datang sakit. Jadi serta-merta lah, kurang 9 jam lah. Tapi yang benar kata Ibn Kathir Rahmat Ta'ala adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prosesnya. Dia katakan fa itu kemudian dia sakit, itu tak maknanya kejap saja dah sakit. Sebab dalilnya ni firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj, فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْدَرَّةً. Apakah kamu tidak melihat bahawa Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Adakah dah turun hujan saja lah. Bumi yang tadi kering kontang, tak tahu keluar rumput, keluar tanaman. Masa 9 jam ke? Tak kan? Tak tahu agaknya. Kurang-kurang pun satu hari, dua hari baru keluar. Walaupun fak dekat situ sama juga, turun hujan, maka hijau apa, hijaulah bumi. Itu dalil bahawa dalam bahasa Arab tak semestinya fak itu maknanya cepat, tapi ikut keadaannya. Kalau cepat, cepatlah. Kalau lambat, biasanya prosesnya lambatlah dia. Jadi kita lihat mutasi jawab semua dengan dalil bahawa Al-Quran dan bahasa Arab dan sebagainya. Dan kalau kita selalu baca macam ini, kita tahu kita nak jawab apa-apa pun jawab dengan ilmu lah. Bukan jawab salah ini, salah ini, batin itu aku semuanya, tapi tak mengatakan sebab tak boleh tadi. Dan orang cakap aku tu kalau apa ni, orang dituduh apa ni, dirogol misalnya, lepas tu apa ni, tak dapat buat saksi, dia kena sumpah lah, dia kena apa semuanya. Kata tu macam-macam orang cakap macam-macam. Betul tak? Kata tu orang kata tak, ni salah. Tapi apa dalil dia pun tak ada dalil. Patutnya kalau tak tahu, baik jangan cakap lah. Tapi banyak sangat cakap eh, masalah. Tak ada dalil, jangan cakap. Saya kena sumpah mubahalah lah apa semuanya. Lepas tu dia pula kata yang itu salah, dia berkata pula yang ini salah. Tapi semua cakap tak ada lagi. Belum satu pun keluar hadis ke, keluar Quran ke, ataupun keluar pendapat ulama mana, mesti cakap saja. Kalau kita perhatikan, itu bukan manhaj lah, itu bukan cara yang betul. Cara ilmiah dia lain. Kalau nak cakap satu, bawa lah dalil ke apa, satu kitab mana ke, ataupun bawa lah pendapat ulama ke, fatwa ulama. Dan seperti firman-Nya yang lain, summa khalaqna nutfata 'alaqah, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Semua fak-fak kemudian fak. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian jadikan dia, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Surah Mukminun, Allah ceritakan secara detail penciptaan manusia umumnya. Dan perkara ini tentu Nabi SAW tak tahu. Tak ada isteri waktu tu tengok ini jadi macam ini, jadi macam ini. Tak ada. Tapi Nabi SAW boleh kasi tahu perkara yang saintis hari ini sahkan, nampak. Tentu sekali itu satu tanda kebenaran Rasulullah SAW. Dikatakan berkati Rumah Ta'ala sebagaimana diketahui bersama bahawa setiap antara dua tahap berlangsung selama 40 hari sebagaimana ditegaskan dalam hadis dan sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Air mani jadi daging, ia jadi darah 40 hari pun. Darah jadi daging 40 hari. Tulang 40 hari, malikut baru 40 hari. Jadi dalam 120 hari, masa 4 bulan, makan ditiupkan roh. Bagaimana dalam hadis itu masuk radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tak semestinya fak-fak tu maknanya setiap dia dah berlaku. Sama lah dengan kita Maryam alaihissalam. Dia mengandung, kemudian datang sakit, bukan kemudian tu sekejap saja. Kalau biasa kita mengandung 9 bulan, sepatutnya 9 bulan. Kalau 40 hari, itu 40 hari. Sedang ini penuh kasih Rahmat Ta'ala. Fa'ala fi'alaikan ini tu qabla hadha wa kuntu nasyam mensiya. Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Jadi ini satu apa ni ayat yang mungkin boleh diambil oleh orang-orang yang ditimpa musibah atau diuji yang satu ujian ya. Dia rasa susah sangat. Kalau baca ayat ni dia teringatlah bagaimana Maryam alaihissalam diuji dengan satu ujian yang amat berat dan keluhannya kan. Dan dia apa ni ikhtisab lah, maknanya mengharapkan pahala perganjaran kesabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat ini kata Ibnu Kathir Rahmah Ta'ala, dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya mengharap kematian pada saat dihantui oleh berbagai macam fitnah. Hal itu terjadi kerana Maryam mengetahui bahawa orang-orang yang menuduhnya telah berbuat zina dan mereka juga sudah tidak mempercayainya lagi. Bahkan mereka mendustakannya sehingga datang kepada mereka seorang anak melalui dirinya. Sebelumnya Maryam dikenal sebagai seorang yang taat beribadah, khusyuk dan aktif ke masjid untuk melakukan etika. Hingga akhirnya dia hamil kerana hal itu. Sehingga dia berharap jika saja dia mati sebelum keadaan ini terjadi, nasyam mansiyah dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan, artinya belum diciptakan sama sekali. Isu di sini adalah mengharapkan kematian. Apabila dah susah nak mati lah, boleh tak? Jadi boleh dan tak boleh. Ya, tak boleh kita mengharapkan kematian bila dia uji. Itu maknanya tak sabar. Tapi dalam ayat ini Maryam minta dia mati bila dah ditimpa ujian yang besar ini. Jadi apa maknanya? Maknanya ataupun tafsirannya, jawapannya adalah Maryam alaihissalam minta mati bukan selepas ini, selepas dapat kesusahan. Itu tak sabar namanya. Jadi tak nak tanggung kesusahan, dia minta mati sebelum dapat fitnah ni, dapat kesusahan ini. Kan lain. Ya laitani mitu qabla hadha, kalau aku belum lagi hidup, aku mati sebelum ini, jadi aku tak kena uji. Tapi sekarang banyak aku terpaksa sabar, aku maksudnya. Walaupun tu nasi yang aku mati sebelum aku tak kena, bukan tak dipikirkan langsung. Macam tu boleh. Itu bukan maknanya apa ni marah ataupun apa ni tidak reda terhadap takdir dan qadar Allah SWT. Baik, kemudian firmannya fanadaha min tahtiha, maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah. Yang ditafsirkan ini sebagai Jibril asalnya, maka dia patutnya kalau terjemahkan, maka dia menyuruhnya dari tempat yang rendah, dari bawahnya. Dan dibaca pula dengan panadaha min tahtiha, dengan memberikan harakat kasrah dengan ain dhamir ganti, kata ganti dalam ayat tersebut. Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menganggap bahawa dhamir itu kembali kepada Jibril alaihissalam. Panadaha, siapa yang menyuruhnya? Mungkin Jibril. Itu pendapat pertama menurut Al-Awfi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibn Abbas mengemukakan dan Isa tidak berbicara kecuali di hadapan orang-orang. Adapun dengan maknya, dia tak cakap. Tapi dia hanya berbicara bila ada orang-orang lepas. Yang berbicara ketika itu dalam ayat ini adalah Jibril alaihissalam. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Maimun, Abrahaq, Al-Sufi dan Qatadah. Sedangkan Mujahid, Al-Hasan, Ibn Zaid, Sa'id bin Jubair dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa dhamir itu kembali kepada putranya Isa. Dan pendapat itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Jadi Nabi Isa yang baru dilahirkan tu, dia cakap dengan maknya. Dari bawah dia, dia cakap dengan maknya, panada amin tahtia. Jangan terhati dan seterusnya. Dia dua pendapat. Ada kata Jibril yang kata, ada yang cakap yang miru tu adalah Nabi Isa anaknya yang baru bayi tadi. Firmannya, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ada yang mengatakan kata sariya dalam ayat tersebut berarti sungai. Dan macam itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama. Dan mengenai hal tersebut telah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, tapi statusnya dhaif. Dan juga menjadi pilihan Ibnu Jarir, dan itulah yang benar. Kata dari Al-Hasan, Ar-Rabi' bin Anas, Ibnu Aslam dan lain-lainnya, bahawa dimaksudkan dengan kata sariya adalah putra Maryam Isa alaihissalam. Sebenarnya telah kami jadikan di bawah engkau sariya seorang putra. Jauhlah. Sariya patutnya adalah sungai. Jadi sungai lah patutnya. Jadi air sungai tu ambil dan minum. Kalau dah dijadikan putra, tak ada sungai, kan nak minum lah. Jadi lepas itu firman Allah SWT dan kata Ibnu Katsir pun, dan yang benar adalah pendapat pertama, iaitu kata itu berarti sungai. Dalilnya hal itu berdasarkan kepada firman-Nya, wa uzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dengan demikian dia menyebutkan adanya makanan dan minuman. Kalau kurma dia ada, makan, habis tak jahit, itu tak sempurna lah nikmatnya. Jadi bawah tadi itu bukan Nabi Isa anak dia, tapi adalah sungai air. Sebab itu selepas itu Allah SWT berfirman, fakuli washrabi waqarri anina, makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Siapa yang cakap ni? Ada dua pendapat. Satu kata Jibril, satu kata Nabi Isa AS. Dia tepat adalah, dia adalah Jibril. Jadi, kalau kita lihat ayat tadi, wahuzi ilaiki, Jibril kata apa? Dan tariklah, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Nanti pohon kurma itu akan turunkan apa? Gugurkan buah kurma yang masak kepada mu. Nak tunjukkan pada kita bahawa kita nak dapat sesuatu, kita tetap kena usaha. Walaupun itu adalah satu nikmat daripada Allah SWT, Allah boleh beri terus, tak dapat mata kat tangan dia pun. Tapi dia kena goyang dengan pokok tersebut. Semua kena ada usaha. Dia orang-orang kata kita tawakal dia sudah, nanti makanan akan datang. Umar yasatillah yaja'ala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia kata Allah berfirman, siapa bertakwa pada Allah, Allah akan apa ni, jadikan dia, carikan dia tempat keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki daripada mana yang dia tak sangka-sangka. Dia tak tahu usaha pun boleh kalau dia bertakwa je, bertawakal je. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini wali Allah SWT, Maryam AS, dan keadaan macam ini pun masih disuruh apa, goyangkan pokok kurma, nanti jatuh buah sama masak. Itu menunjukkan pokok kurma tu dah buahnya dah lebat sama masak. Kemudian dikatakan pangkal pohon kurma itu kering. Ada yang katakan pangkal pohon kurma itu kering, tetapi ada juga nyatakan bahawa pohon kurma itu sedang berbuah. Wallahu a'lam. dan boleh jadi hal itu memang benar pohon kurma, tetapi pada saat itu belum berbuah kerana kelahiran Isa putera Maryam alaihissalam itu pada musim hujan dan hujan musim sejuk, dan itu pasti bukan waktu berbuahnya pohon kurma. Yang pengertian itu dapat dipahami dari firman Allah pada firman-Nya, "Tusaqqitu 'alayki rutban janiya," maka pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi adakah pohon kurma tu waktu dah berbuah ke belum waktu berbuah ni? Kalau belum berbuah, ini lagi luar biasa, ya? Ini disebutkan oleh ulama. Amr bin Maimun berkata, tidak ada makanan yang lebih baik bagi orang yang menjalani nifas selain tamar dan rupak. Tamar kurma kering, rupak kurma basah. Itulah makanan paling baik untuk orang yang baru lepas, baru lepas salin. Dan kemudian dia membacakan ayat ini dan firman Allah Ta'ala, fa inna tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi yang kita tadi dah selesai, Maryam AS dah melahirkan anak seorang-seorang jauh daripada kaumnya. Kata Allah SWT bantunya, Jibril khabarkan kepadanya, ada makan, ada minum, tenangkan hati. Tapi kalau kita nak bicarakan tentang fadilat atau kelebihan kurma, apa khasiat dan sebagainya, itu panjanglah ceritanya. Itu bukan maksudnya dalam Quran sebenarnya. Yang penting dekat sini nak terangkan tentang ujian Allah SWT berikan kepada Maryam. Kemudian Allah SWT ada juga berikan apa ni? Berikan apa ni? Bantuan kepada Maryam alaihissalam. Dah melahirkan, dah dapat makan, dah minum, tapi cerita belum habis. Lepas ni dah bawa anak ni macam mana? Maka firman Allah Ta'ala, Fatimah, ini Jibril tadi yang seru Maryam tadi, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Jadi orang Kristian tahu tentang Ar-Rahman sebenarnya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Dan itu jalan keluarnya betulnya. Puasa pada hari ini, jangan cakap, orang tanya pun jangan cakap. Sebab kalau suruh jawab pun susah nak jawab. Kata mana anak ni datang dan sebagainya. Jadi puasa pada hari ini, dan puasanya adalah tak makan ke tak minum, dah tak bercakap. Makan baru makan, minum baru minum. Jadi puasanya lah jangan cakap. Ini dalil bahawa asal makna puasa kaum tu kauman, maknanya menahan diri mestinya daripada makan dan minum. Boleh juga menahan daripada berkata-kata. Itu juga satu jenis puasa. Tapi zaman kita ni, boleh tak kita puasa tak bercakap-cakap, tapi makan dan minum tak cakap-cakap? Tak boleh, satu bid'ah. Nabi SAW larang kita apa ni, puasa daripada tak cakap satu hari. Yang kita anggap itu satu ibadah kepada Allah SWT. Yang ada adalah puasa yang kita tahan diri ke makan dan minum dan kepada yang batalkan puasa daripada apa ni, terbit dia subuh sampai ni maghrib, itu adalah. Tapi dalam syariat ini, syariat Nabi Isa AS ada. Jadi kita tak heran, kita tak boleh sambungkan dengan syariat ini. Dan hal itu merupakan salah satu bentuk kesempurnaan ucapan malaikat yang menyeru dari bawah ini. Ini kata-kata tadi yang mengajarkan supaya dia berpuasa. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayna min al-bashar, maka makan minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia. Kamu lihat, maka katakan aku berpuasa, maksudnya jika kamu melihat seorang dari umat manusia. Fakuli, maka katakanlah. Ya, macam mana nak cakap kalau kamu dah puasa tak bercakap? Maka katakanlah kepadanya dengan bahasa keadaan dan isyarat. Ini dalil bahawa orang yang tak boleh cakap tetapi dia boleh pakai isyarat yang boleh difahami, maka hukumnya sama macam dia cakap. Kalau dia punya bahasa isyarat, dia kata aku ceraikan kau, jatuh tak? Dia tak jatuh, cerai, jatuh. Walaupun tak tulis, dia pakai bahasa isyarat pun dah jatuh. Fakuli, maka katakanlah kepadanya dengan bahasa keadaan dan isyarat, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang maha pemurah, yakni berdiam diri. Dan puasa menurut ketentuan syariat mereka adalah tidak berbicara dan makan. Demikian dikatakan oleh Qatada, Suddi dan Ibn Aslam. Dan hal itu diperkuat oleh firman-Nya, falan ukallima al-yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Sedangkan menurut ketentuan syariat kita dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk diam, tidak berbicara satu hari penuh. Jikalau dianggap itu sebagai satu ibadat, dia haram, bukan makruh saja, sebab dia tidaklah, kita tak ada ibadat macam itu. Sama juga kita tak boleh jadikan ibadat tak mau makan ayam ke makan daging sama sebulan ke atau sampai bila-bila sebagai ibadat kepada Allah SWT, tidak boleh. Tapi kalau sebagai taat kepada kata doktor, boleh. Yang makan gula terus ataupun jangan makan daging, sebab taat pada doktor sebab tidak sakit, itu boleh lah. Tapi kalau anggap dia sebagai ibadat kepada Allah SWT, itu tak boleh. Sebab mengada-ngadakan sesuatu dalam ibadat, dalam agama, yang bukan daripada syariat ini. Baik, kita teruskan. Firman Allah Ta'ala, fa'atat bihi qawmaha tahmilu, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Dia gendong anaknya dan dia pergi ke kaumnya. Kenapa dia pergi ke kaumnya? Sebab itulah yang diajarkan oleh Jibril tadi. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, dan memang seperti yang dijangkakan. Mereka berkata, kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Fariya, kirya, fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Jadi apa maksud dia kat sini? Anak ini kan penzina, dan kau jahat sebab apa? Kau bukan daripada keluarga yang jahat, tapi kau boleh buat benda yang jahat. Itu maksud dia. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, adik ke, kakak ke. Dan Harun ni Harun mana pula? Harun Nabi Musa tu je. Kalau ada yang kata ni Harun Nabi Musa, tentu jauh sekali lah. Berapa jauh zaman antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Si Harun mana ni? Jadi Harun ni nama sama tapi orang lain. Dan dia adalah saudara laki-laki kepada Maryam. Dan terakhir ayat ini bahawa dia seorang yang baik atau tak baik? Orang baik lah. Ahli ibadat juga. Orang baik-baik ni. Aku dipanggil Maryam dengan wahai saudara perempuan Harun. Maka anak aku kimra'au tau, bapak kau wahai Maryam ni bukan seorang lelaki yang jahat. Kimra'au tau, orang yang jahat. Walaupun tak sebutkan jahat macam mana, tapi kita faham maksudnya macam mana. Wa makanat ummuki baghiya, dan ibumu sekali bukanlah seorang berzina. Ni direct satu kata-kata yang amat menyakitkan hati orang beriman. Okay, banyak ulama salaf yang menukil dari ahli kitab menyebutkan bahawa mereka kehilangan Maryam dari tengah-tengah mereka. Maryam tiba-tiba saja hilang. Lalu mereka pergi mencarinya, maka mereka melewati tempat tinggalnya itu yang ternyata dikelilinginya oleh sinar yang terang. Dan ada cahaya kat kawasan Maryam, yang Maryam, tempat Maryam jauhkan diri itu. Dan mereka mengejar Maryam ke arah perjalanannya, maka mereka pun akhirnya menemukannya tengah bersama dengan putranya. Lalu mereka berkata kepadanya, qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, hai Maryam, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi ada ahli kitab kata kaumnya yang pergi cari Maryam dan ibu Maryam dia tahu-tahu je dah dengan anaknya. Adakah betul ke tidak ni? Ataupun sepatutnya Maryam yang bawa anaknya pergi jumpa kaumnya. Kalau Quran kata apa? Dia bawa anaknya, dia gendong anaknya, dia bawa pergi kaumnya. Itulah yang Quran kata. Jadi kita kata Quran yang betul. Yang ini satu masalah yang besar lagi bungkar. Namun terhadap apa yang mereka katakan ini masih mengundang perdebatan. Dan bahagian awal ucapan mereka itu menggugurkan bahagian akhirnya, di mana lahiriah tiap Al-Quran menunjukkan bahawa dia menggendong anaknya itu sendiri dan dia mendatangi kaumnya itu dalam keadaan menggendong putranya tersebut. Ibn Abbas mengemukakan kedatangan Maryam kepada kaumnya itu terjadi setelah dia selesai menjalani nifasnya selama 40 hari. Bila tak dia datang kepada kaumnya, kata mereka selepas dia nifas. Semua sama normal. Itulah yang orang kata. Tapi pernah juga saya dengar ulama kata Maryam ni melahirkan Isa tak ada darah nifas pun. Allah ma'alam. Macam-macam cara yang disebutkan yang ajaib-ajaib. Kita cukup apa yang ada Quran dah cukup lah. Maksudnya bahawa mereka melihatnya tengah menggendong putranya. Qalu ya Maryam ulaqad jiti syai'an fariya. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Kata al-firya berarti suatu tindakan kemungkaran yang sangat besar, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Ucapan yang jahat pun, yang bohong besar pun disebutkan firya. Perbuatan yang sangat jahat tu pun disebutkan firya. Kita faham makna firya tu, maknanya diorang betul-betul tuduh Maryam dengan tuduhan perbuatan yang amat jahat. Selanjutnya mereka berkata kepada Maryam, ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun. Ada yang mengemukakan Maryam diserupakan dengan salah seorang ahli ibadah yang ada pada zamannya, kerana ia menyamai hamba tersebut dalam hal ibadah, iaitu seorang yang bernama Harun. Ini nak terangkan tentang kenapa dipanggil Maryam AS dengan kata-kata saudara perempuan Harun. Jadi sama ada dia betul-betul ada abang ke adik lelaki bernama Harun ataupun tak ada. Kalau tak ada, macam mana boleh dipanggilkan adik perempuan Harun? Jadi mungkin ada seorang bernama Harun yang ibadahnya kuat apa semuanya, dan Maryam ni pun macam dia juga. Jadi kalau dah sama perbuatannya, ayah cari beradik lah dalam kebaikan lah. Satu tafsiran. Tapi dekat dia jauh ni agak-agak. Jauh lah Akhirnya dia ada saudara perempuan bernama Harun. Dan demikian dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair. Ada juga menyatakan yang mereka maksudkan dengan Harun di sini adalah saudara Musa. Ini lagi jauh. Saudara Nabi Musa. Mereka menyamakan Maryam dengan Harun dalam hal ibadah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi telah salah dalam pengakuannya bahawa yang dimaksudkan adalah saudara perempuan Musa dan Harun dalam pengertian yang sebenarnya. Betul-betul lagi beradik. Yakni menurut garis nasab, kerana antara keduanya terdapat jarak waktu yang sangat lama. Seolah Muhammad bin Ka'ab terpedaya bahawa di dalam Taurat terdapat penyebutan bahawa Maryam adalah saudara Musa dan Harun yang menabuh rebana pada hari Allah menyelamatkan Musa dan Harun, Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Oleh kerana itu dia meyakini bahawa wanita itu adalah Maryam. Ini semua riwayat-riwayat tafsir. Dan demikian itu jelas salah, kata Mughatsir, dan sesat serta bertentangan dengan hadis sahih dan nas Al-Quran bagaimana yang telah kami uraikan secara panjang lebar dalam kitab At-Tafsir. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Dan di dalam sebuah hadis sahih yang menunjukkan bahawa Maryam juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Harun. Dan selesai lah. Rupanya ada hadis yang sahih yang menerangkan bahawa Maryam memang ada seorang saudara laki-laki bernama Harun. Dia dalam kisah kelahiran dan penyerahan puteri Maryam oleh ibunya sebagai pemelihara Baitul Maqdis, tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahawa dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Kenapa pula Maryam tak ada adik-adik lelaki? Tak ada dalil pun kan? Jadi kenapa kita nak nafikan dia memang ada saudara bernama Harun seperti zahirnya Al-Quran? Itu manhajnya dan seperti yang kita ambil. Wallahu'ala. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Kerana sebenarnya apa yang kita lakukan tadi adalah dibacakan ayat Al-Quran dalam surah Maryam menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Sebenarnya Ibn Kathir kita baca dia akan kupaskan ayat-ayat tersebut. Itu dia. Ada apa-apa soalan?